1, 2, 3. This is 猫岛。 Kacang pinus tidak hanya baik untuk diet, tapi juga membuat Anda cepat kenyang. Bandara Heathrow selalu diganggu oleh kawanan burung di landasan pacunya. Sudah berbagai cara dilakukan untuk mengusir kawanan burung-burung ini, namun mereka tetap senang bermain di bandara ini. Hus, hus, hus. Mau tahu? Mau tahu? Mau.